dan sembah niring ulun kapurupa ring sang para pengret. Sahanan ikan nikah mengsih ing dasih Om masih ring delahan yan kanang mamuju ing wong rinjengaken ngrebut pengrat utama mangguwa manukrah ing lan sewa sukata tangguhus minulya Pitono suwuh iku werdine sirna arep nengge swasana tentrem dhata hangesti pitono iku luhur sirna kemomolo mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti maring luhuring budaya pamedaring wasita cinandi narbuka piwaraning maha carita nenggih gemelaring kagunan Jawa sinengkalan swara panglawung lingganing budi moyo-moyo kiblat pracima gantane obro markata sununu kiblat duk sinuwinengku kebiaring daru kiblat purwa kawangan tejo mongko dadi panengraning mongso lepetan wonten siang lawan ratri muhung lingga sarira tuwin atma sarira minangka dununging jagat kasuksman tanwangenan tebaning jagat kasuksman turupta dhateng nenggo sarting Suryacandra tuwin Kartika lampun tohono cahya gemolong nawon gumana yekti menika mayaning Slokandra binangun ing mapan ing jagat langgeng inggih snebat ing kayiwangan. Sanadyan kathah pilaning jagat kasuksman kadosta swarga bandhang pangrantunan tawang gantungan alam delahan medan pangarip-arip jagat palemunan parandinitan bangkit ngasoraken dhateng lungiting kayiwangan. Lamun pinandeng kanthi nitra paloka ingkang kawistara hambung pucaking haldapa Himalaya. Ning yen to sinawang kanthi susaning pramana kethik kanthi ngagemlar pasen kang mawa teja nenggih menika winastaning kayiwangan Suralaya. Iki sinebating kayiwangan jungkring saloka. Ujung giri kaya loso inggi senebat kayuangan giri kaya loso purwo. Paku jamur katali warno ginastani kayuangan ngundaran diri bawono. Kayuangan jungkring salok koyekti dadyo lajir purbaning bawono. Liri weneng miseso datang weneng miniseso. Kori ning gapuro dumadi saking selama tangkep itu ndo-ndo rante tur-turi nekso yakso kembar nenggih batoro cingkoro bolo tuin bolo boto tondo yekti hamun kayuangan jeng salokotan bangkit dinambah sading atita lamun dinulu pemasaning kayuangan jeng jeng salokos dosarwa ermemuncar rampak runtut sekarang sekarang minangka pepetan ingkang dadi tetunggiling nenggih Sekar Dewa Daru. Tanaman jambu dipunutuin pertogo jiwa katingal ngayomi mesti korno dumilah dalah cupumani astogino kang mapan hing gedong kuning tinju moyo. Lasinto ingkang jemeneng dadiyo kegunaan ini kayuan jungkring saloko haninggih menikah kaya ngawisi sang nyiwang Bathara Guru ya Bathara Manik Moyo kaya ngawisi sang nyiwang jagat giri noto ya nyiwang jagat para tingkah ini sang nyiwang Hodipati ya sang nyiwang Giripati ya sang nyiwang Mahulun ya Bathara Catur Budha Yuwisi sang yuang pasu prabu Yuh sang yuang nilokanto Ingi sang yuang purwokondo Uga wisi sang yuang lodoromati Yang makin uju hari sajuku sang yuang guru kepareng mius Sini woko wateri bali paparnya warmo Lenggahing paling orang masa semek lebuang dini nambaran babu jinggo pinarodo biur kencono sinangling sumebar gondo mas tuti saking lisah maduretno narabasing durgandono tamu ngeros salit tuwin datang luwilet nadyanun nurambugo miosing sanggwan pasu prabu kayep porhap sorikang sambil ngampil upocor kadilatan harupi kayu klepu diwendaru pari joto kencono gedang mas pupus cindi puswito debok swasotuin angasto boko kencono isi jambu dipo nirmolotuin pelem petoko jiwo minongko darani poro jawoto datang kantor abdi gandarop panabding pradonggo kayuangan usawi guana tap gong solo kononto minangka anggur mati lenggahing sang Bathara Guru kang kepareng caket ing ngarsa anenggih menika tetuwangganing para Jawata wingking saking kayuwangan sidhik mangudal-dalu sik sang Hyang Narada ya sang Hyang Narada dadi sang Hyang Kanika Putra inggih sang Hyang Kanika Sabda ya sang Watakresi dhewe sik sang Hyang Resinggana ingi sang yuang Dharma Joko pantes lamun suang ngarodop ini jidadya pang paran poro labet muspono yang paningal lantip ing cipto sasmito terutama hambek Brahmana memangun dateng tiyang sing sesami sumambung pungkuran inggi pasibaning jawata saiki Indra Bawana wis sang Hyang Bathara Indra ya Bathara Sakra ing dewi pekambir amblabar sang Hyang Jawata Durandra ingkang anggantung sibo wiwit ing repat panasan ngantos sumring arga Jamrudipa pesasat samudra rep ing daratan kemudian busono kadiwatan lampun cinondriyayah uwala toga kembul mongso sawetawis lenggahing sang Hyang Manikmaya dari mudhar kang dados sabdane teka mengkono wis jadi satu sang Hyang Bathara Guru Leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrenggorum ning puri mangkin tanpa siring halep nikang lumah mas wirmuru ping langit Pekian sarwa manik Sri Tinong ing pasewakan Busana Manik kowarno sepak pospiteng utiano sisiring katik wimbu kekondo merik minging kating naruto monggo saparan mangambar kunges so mung swarane abdi kriya gending yuwang kemasan ingkang nambut karepti saya mimbu Asri seneng jroning jroning panangkilan mangkono Iwang guru lon manabdo Iwang Wong ilahing masih dam sekaring dawuh nenggeng. Mangkito kakang, kakang Narada. Sakundur paduka kakang Kanika putra. Ulun ngaturaken pambagya pono karami. Katur dhumateng halika kakang Kanika putra. Nenggih adi guru. Lulus raharja wangsul kula ing jenggri salakone sekolo. Mboten langkung pangestawa kula katrap di guru kalana nun. Inggih kakang ulun tampi kanthi bingahing tanos manah kula kakang Narada. Kakang Narada, ulun wonten dawuh. Sasampunipun lenggah kanthi satata, kaparang daya-daya ulun mundhut katerangan. Paran pawartosipun anggen jenggandi kula nutus Mintasraya dhateng yoganipun Werkudara saking Dewi Arimbi. Nulingipun jabang tetuka menapa sampun angsal damel kakang. Kepareng matur adi guru. Raka para sampun nindakaken dawuh patuk adi guru. Kula sampun dumugi unggul pawenang manggihitah padukipun Werkudara tuwin para Pandhawa. Unjuk atur adi guru. Nalika kula dateng anyarengipun jabang tetuka nembe pinagas talipusaripun dening kewayah pun permadi. Mawi rangkaning pusaka Wijaya Capa nulinggih Kajeng Kastuba Mulya. Elak ing kawontenan rangka Kajeng Kastuba kula wau manjing wonten ing pusaripun jabang tetuka adi guru. Mekaten kakang. Nulinggih. Inggih kakang Narada, bilih mekaten, benjang dewasanipun jabang tetuka kedah ngatos-atos. Menawi madeg Senopati, sampun dipun panggihaken kalian Kunto Wijayacapa awit menika pengapasanipun kakang Narada. Nuning adi guru kengrokon dari anak seni. Sesampunipun paripurna panggasing talibuser, kelayah Werkudara rilane batos. Menawi jabang tuko badi kangge sawunging dewa angadepi Prabu Kalapacana saking Kiskendapura. Menika jabang tuko sampun lebetan medaning Gendhaga adi guru. Mekaten kakang nggih. Syukur bagi sewu dene Werkudara sampun rumaja nging dados kersa ulun kakang. Kakang Narada kaselak kathah karisaning kayawangan awit saking pangamu ing kala pracana. Ingkang menika sadèrèngipun kadhapuk dados sawunging dewa. Monggo jabang tetuka dipun wiladati murih dewasanipun langkung rumiyin kakang. Supados mangkenipun boten nguci wani anggenipun ngadepi Prabu Pracana. Lajeng kepareng matur kadhi guru badhe matah dewa sinten. Ingkang piniji ndadosi kewayah tetuka adi guru. Kulup Mpura Madi wonten panjenengan sepukulun mara majo swaning rasul iki ana gawe nggir uring sedhi kanjeng pukulun hanjerah ingkang puspita warun. Kasliring sami rono mrih Ong sekar kadung Gandanya ing maweh raras renaning driya o Ji dateng putra padhupun Mpu Ramadi. Mpu Ramadi marma kita ulun timbali. Ulun pundhut lelana sawetara anggon kita mandi gegaman lan kreta ya nggir. Wektu iki ulun mundhut tulung marang jeneng kita nggir Mpu Ramadi. Ning luwih dhisik kawruh ana yen to kampur kaning Ratu Kiskendapura Prabu Kala Pracana lan Patih Hyang Sekipu ora bakal sirna. Menawa ingkang nyinaki dudu jabang tetuka yoganing si Werkudara. Waktu iki jabang tetuka wis kasta Kakang Narada. Kang mangkono kulub. Aja kong sing nguciwani iki wujuding si jago mau. Mula ulun mundhut tulung tumuli dandana luwih dhisik ya nggir Mpu Ramadi. Oh iya ya nggir Mpu Ramadi. Ulun melu ngowatake sadaning adi guru. Kepiye cara kita maesi calon jagoan Indewa iki? Mangsa dorong kita klub Mpu Ramadi. Duh pukulun. Ngaturaken genging panuwun dene kula nampi pakrumatan ingkang semanten luhuripun. Nanging duh pukulun. Mboten nama kula badhe parintah paduka. Gandeng kula dereng nate ndandosi titah. Kesagetan kula nampung damel pusaka dalah kreta. Lajeng mawi cara kados pundi supados kula saged ndandosi calon sawu kula bukulun. Mpu Ramadi wonten dawuh. Mau ngarep kula nus paring dawuh. Nganggo cara apa wae mangsa bodho jer kita Mpu Ramadi. Oh iya ya anggar Mpu Ramadi. Adi guru matah narsu jeneng dewa iku wis dipengalih sekabeh kok nggih. Mongso ta yen dawuh saka tungling dewa pira meset kulub. Nun inggih. Bilih mekaten terus wadu kepulun. Kula namu sedewa nglampahi. Kaparenga kula suwun pun jaban tuku kulub. Mongso bodho tangan iki nggih. Palugon lagun ning lekas. Lugi tolinuding kidung katung katur ngemomong ong meng-meng rahayu hayu ana kang tanpa kolong gumolong manatu koro ukulun Bathara Guru kepriye nggih Mpu Ramadi kula sampun matur dene kesagetan kula namung damel senjata tuwin kreta mila cara anggen kula ndandosi lari menika inggih badhe kula garap mboten benten kados menawi kula damel senjata tuwin kreta ukulun mengkono karep munggir nuli nggih. Lah terus kebabare kepiye Mpu Ramadi? Langgur mungkin lari ke badhe kula jedi. Loh. Arep tak jenang. Nuli nggih. Hei, dijenang piye kuwi nggih? Wah, adalah. Aja seberapa lho nggih. Sing gawe kuwi jeneng ulun. Yen ana tuku tak jenang mongko ora dadi. Wah, mengko aku jeparang tutuan lho nggih. Kakang Narada, nuwun kula. Sampun kuwatos Kakang. Menawi wonten menapa-menapa mangke ulun ingkang angge kawontenanipun. Wis mangsa dhara nggih Ramadi. Ulun nyumuri dadine wae ya nggih. Nuwun inggih. Kaparenga hamba nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Wangsul dhateng prapen kang kados enggal ngupakara calon jago menika kula. Wong pangestu nggih mbok klebdo ing karya nggih mbok ora mati. Langlang ing driya mangu mangu. Mangungkung kang duwang rimang. Adi guru, kulo kakang Narada, keparang ngok kulo badi tumut anggun dengan ni. Caranya pun belum mentah, jaman tukum ini adi guru. Ingi semonggo kakang, ulun sangat nayogian ni. Kulo batore indro, iwo tetau kanjeng rupu ulun. Moroh deret no keng wo Narada, lanengan tiyo poro kadangiro jawoto, kinen podohan nekseni makaryan ing pura mati. Nono nulingi ngistakan dawu. Wadiri jeneng ulun tumuli manjing marang palanggatan. Nyuning resaning jiwang manon mugleb doeng karyol kasing pramadi mau yunggir. Setelah bison nyembuh kuncan yang kayawangan junggiring saloko ngir putorindro. Sang Hyang Giri Pati kondur mah kanglangan. Kahaya poro hapsari Samyangan pilupo coro kadewatan sore kaki cahayu nduk ana apa mak nimbali marang anakmu aku alhamdulillah ya nduk dene bengi iki kowe lan aku sak kanca isih diparingake menangi lan menyongsong taun baru hijriah ya nggir gak ana alane nderek menyongsong taun baru 1333 hijriah sing diwiti tanggal 1 Muharram to tanggal 1 Suro mau ya nduk. Ngono ya, Mak. iki nyiras pantes ndherekake pepundhenku Bapak Haji Suksmo Raharjo lan Ibu Ica Raharjo nggone kagungan kersa tasakuran akikawan nduk mengkono mak heeh kosek yung piye sadurunge dawa-dawa ngrembug bab akikah aku tak takon hubungane karo Sasi Sura mau mak arep takon napa Sura kuwi tembung Jawa tegese apa tegese wangi mengkono ning yang Sura tumrap jenenging sasi pisanan ing taun Jawa kuwi saka tembung Asura utawa yang Islam jenenge Muharram sing tegese kemenangan nduk oh ngono ya yung iya tuladane kaya ta kemenangan Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud kuwi terjadi ing wulan Muharram utawa Asura terus ana meneh nduk kemenangan Nabi Yunus tetep urip nadyanto dipangan dening ikan paus kuwi ya terjadi tanggal 10 ing sasi Sura ana meneh nalika Nabi Nuh selamat saka bencana banjir uga dumadi ing tanggal 10 Muharram. Mula tumrap wong Islam disunahake poso ing tanggal 10 Asyura mau nduk. Iya yang iya. Aku mudeng sing didhawuhake biyung. Lah yen mapak tanggal kok doh tirakat mlaku-mlaku nganti para esuk ngono kae karepe piye to yung? Yen kuwi kena tak arani belo melu seton tegese elu jaman ratu biyen nduk kok elu jaman ratu piye yung ngene ngger taun Jawa kawitan sasi Sura kuwi biyen yasane Ratu Metaram Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo jaman ratu biyen perintah apa wae sing ana kaitane karo tradisi karo ritual lan pengalaman mistik liyane kuwi akeh-akeh nganggo sanepan kok nduk nganggo sanepan iya jaman Kangjeng Nabi biyen para sekabat kuwi yen wis ngancik tanggal 29 Dzulhijjah padha mapak tahun baru srana tarikah nduk lak tekan tanah Jawa wiwit jaman Sinuwun Sultan Agung biyen tembung tarikah mau kaprahe dadi tembung tirakat. Tembung tarikah kuwi mau dadi tirakat, mak iya. Tarikah kuwi wiritan utawa zikir. Sewengi natas nganti para esuk wiwit tanggal 29 Dzulhijjah nganti tanggal 1 Muharram nggir. Lah wong Jawa merdeni tirakat mau diwujudake wungon sewengi natas kuwi mau, nduk. Dadi melek sewengi natas ki mau iya yang jaman Kangjeng Sunan Kalijaga mbiyen tarikah mau dipadukan karo meditasi sing sipate personal utawa individu nggir dadi ora zikir bareng-bareng ya yung gak zikir mung ijen nduk yen konteks Jawa disebut manekung ngono kae mula ora aneh jaman para wali mbiyen racak waskira bisa nampa wisi ing gaib ya merga saka kulino manekung utawa wong Jawa ngarani semedi mana dinding mau nggir uwae manekung satemah bisa ngerteni marang pamoring suksemane dhewe nduk kuwi cara lakon wayang kaya dene Raden Werkudara sing ketemu kelawan sejatining Sang Werkudara ya Sang Diwaruci mau nggir kuwi mau pengalaman mistik ya yung kepara nyata nduk ora beda meditasi cara Hindu sing diarani yoga utawa niyoga yen cara Buddha disebut meditasi rinsai nggir iya yang lak terus tarikah kuwi dhewe werdine apa mak tarikah kuwi werdine nglakokake ati ingkang tumuju marang dalane Gusti Allah lak terus nalika jaman ratu ngelakuin kanti mau banjur disane pake melaku-melaku ngirap ke pusaka mula terus ana tradisi jamasan pusaka barang kuwi nduk. Kuwi ya mergo oleh napsiri sanepan tembung tirakat mau yoyong kepara nyoto nggih heeh. Kamangka kirap kuwi asale saka tembung tahorup. Tahorup kuwi tegese nyedak nduk. Kirap kuwi dhewe mujudake bahasa simbolik sing karepe nyedak marang Gusti Allah. Ning akeh-akehe wong penafsirane dadi slenca, Nduk. Njur padha kirap mlaku-mlaku tanggal sisura lan jamasi pusaka. Kaya ngono mau dening para ratu ora dianggep kleru, mergo bisa dadi kasanah budayane para kawula mau kok nggih. Sasi Suro ki sasi sing mulya ya yung jelas sasi sing mulya. Lah saiki pitakonku tak walik, Mak. Piye? Akikah kuwi hukume piye? Akikah kuwi hukume sunah, Nduk. Merga ana hadise sing kena kanggo paugeran. Dadi akikah kuwi ana pahalane ya, Mak. Kuwi mung gumantung karo niate, Nduk. Gumantung karo niate. Sekabeng tumindak becik sing diniati kanthi ati resik lan diawali basmalah kuwi wis ana pahalane dhewe kok Nduk. Apa meneh niate tasakuran srana dana rasa utawa sedekah kuwi ganjarane banyu mili Nduk. Ngono ya yung. Heeh. Mula tumindak apa wae sing pokok kudu dijupuk hikmahe Nduk. Dijupuk hikmahe. Ora beda nyelapani putra terus hangaki koi putra lan nyepasari putra. Hikmah yang harus diambil anak kuwi ananas kok Gusti Allah ngger. Lambange kaya dilajering panah wong tua wajibe gula wentah. Iya yang heeh. Nalika semana Kanjeng Nabi junjungan kita ngendika ajarana anakmu manah lan nglangi. Piwulang mau ora kok secara harafiah Nduk. Terus bocah diajari manah nganggo jemparing, terus kon renang ana ndhuwur banyu ki ora Nduk. Lah terus piye? Manah kuwi tegese menembus satu sasaran masa depan yang baik. Kuwi karepe, heeh. Wonten renang utawa nglangi kuwi tegese bocah kudu diajari mengarungi bahtera hidup dan siap menghadapi risiko dan tantangan baik dalam keadaan senang atau susah nger. Wah iya yang sembah nuwun banget. Mula temaraping wong tua sing kudu dingerteni oleh gulawentah putra mau yaiku siji dasar loro wajar kaping telune yaiku ikhtiar nger. Kuwi karepe piye yung? Dasar kuwi tegese bayi lahir mau dasare wis fitrah. Fitri utawa wis suci, Nduk. Ora mandang kuwi anake wong sugih apa anake kere, anak maling apa putrane ustad. Bayi lahir kuwi dasare suci ya, Mak. Suci. Ibarate kaya kertas putih sing durung ditulisi, Nduk. Terus sing kaping pindho ajar utawa mulang muruk. Anak kuwi besok dadi rampok apa dadi aulia gumantung ana pengajaran wong tua mau kok nggih. Wong tua wajib mendidik anak dengan baik ya yen jelas. Tolabul ngelmi utawa gayuh pimbing kawruh mudi ndak ngelmi ngono kae lho nggih. Mongko sak api-api ngelmu kuwi ngelmu ingkang biguna tumrap nyang awake dhewe, tumrap marang kulawarga lan tumrap marang kebudayaan agung. Ngelmu ingkang bisa nyelametake awake dhewe lan keluargane ing besok tepanganing akhirat ya, Mak. Bener, heeh. Semono uga ngaringi jeneng nyang anak, ya. Ya jenengno sing becik. Tembunge asma kinarya japa ngene lho, Nduk. Jenenge anak kuwi sing kudu mungguh jumbuh lan nyembuh, Nger. Iya, Mak. Ngistokke dawuh. Sik nek wis kelakon rabi duwe anak arep tak jenenge sing apik-apik. Lah iya. Aja kaya tanggane dhewe tan omah kae. Dumeh anake bakul daging ayam, anake dijenengke Krida Nikasi Jonggo. Wah. Ketoke nyang kuping penak dirungu ning bar diwerdekke jebul tukang temandang ngetoki gulu pitik lho jebot to. Lah iya. Lah iya. Nduk, apa? Kejaba iki Aki Kawan kaping pintu uga ngluwari nadar, Nduk. Ngluwari nadar. Malah sing wigati nggon ngluwari nadar kuwi mau kok, Nger. Iya. Nadare piye? Bapak Haji Sukmoharjo sekalian Ibu, kuwi darbe nadar sing surasane lamun kagungan putra kakung, kuwi bakal digelarke kelir dalange awake dhewe iki. Oh, kuwi nadare. Iki wis kasembadan Gusti wis paring ridho ya, Nduk. Wis kagungan putra kakung. Iya. Mula ora aneh yen iki diluwari nadare. Ora jamut lagi sing tanpa utang ya, Nduk, bumi kang nekseni. Para kadang-kadang tamu kang uga kepareng nekseni, nadaran mau wis luar dina iki ya, Ngger. Sah. Iya. Aku pun nderek nekseni ya, mak luaring penadaran saka Bobo Haji Sukmoharjo sekalian garo mau. Muga Gusti ngijabahi istijab dongane awake dhewe ya, Nduk, lan dongane para bapak ibu sing pareng rawuh. Iya. Iki oleh tasakuran pesane Bapak Haji Sukmoharjo ora baen-baen kok Nduk kejaba nimbali awake dhewe sak kanca uga kepareng miji kadang bintang tamu sing asale saka Semarang. Yaiku warga agung wayang wong Ngesti Pandhawa sing kadhapo dadi garing ing Ngesti Pandhawa mau Ngger. Wi bintang tamune. Moro ayo tinggal dipethuk supaya enggak munggah marang panggung kene. Numpak apa, Nduk? Numpak perahu layar bae, Mak. Monggo, methuk marang sang bintang tamu. Monggo. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Mak. Alhamdulillah Mas Gareng. Nggih. Gusti paring ridho sami kelaman sowan wonten ing Dusun Duren ing Desa Rejowilangun Kecamatan Kaliparing Kadipaten Malang menika Mas Gareng. Leres rumaos kula kados upami udun kados bledos. Lah nggih, sampun mecah. Mecah ingkang ndhawuhi pun setengah tahun kepengker ya, Pak. Leres kula nggih mekaten ugi. Sampun setengah warsa kepengker sampun piniji dening Bapak Haji Sukmoharjo sepatu sowan mriki. Nggih. Mas Gareng, jenengan sowan dateng arep bilangen sampun kaping pinten? Alah, mbok sumpah iki nembe pindah niki lho, Pak. Menika sami kalian kula kok Mas Gareng. Ngaten nggih. Inggih. Nggih mugi-mugi mangke saget lumuntur dumateng sanak kadang pawong mriki. Mitra ing mriki Rama. Inggih, mugi-mugi kathah tiyang nadaran wayangan nggih Mas Gareng. Amin menika lak nembe rakyatipun Pak Sukmoharjo lak rakyat. Dereng kadhesipun. Nah, pinjang kados. Nggih, menika Bapak Kuswiyanto SPD. Menika ingkang mbawahi ing Desa Harjowilangun. Nggih, nganu nggih nyuwun pangapunten mboten nami ngogrok-ogrok nggih mestinya Pak Kades ada budaya malu. Waduh. Injih, menika jumujud ing padukuhan duren ingkang dipun wilayahi dening Bapak Lukito. Leres, injih, matur sembah nuwun. Sowan mriki dipun sambut kanthi meriah. Panjenengan pirsa Pak Kades, wah jan. Dos pundi Rama? Piyayine jan gedhe dhuwur bagus kuning, wah jan. Grapyak semanak tur ya ora celutak lah niki, wah jan. Kalau manggih kula wonten ing pati wonten ing panganu Pelareman. Waduh jan. Nggih. Iki jane dadi lurah ora patut, patut dadi bupati kok iki kudune kok. Niku sampun ciri wancinipun priayi mriki, Pak. Terus lembah manah, wah jan. Lembah manah mila nggih. Nggih. Matur sembah nuwun dipun paringi kesempatan nglibur wonten mriki. Nggih saestu nggih. Wah niki nggih khususon kagem Pak Haji Sukmoharjo. Sukmoharjo. Nggih, yes ki kari nglakoni ki. Injih, wis disai kabeh terus pun. Mulih kari wasalam sesuk Mas Gareng. Nggih, pun kari mulih gawa debok pun nggih ta. Nggih ampun debok to Pak wayangi nggih go mulih wonten. Injih. Kari basane ngoten niku tadi. Nggih, niki mboten apa namanya profesional apapun yang terjadi harus kita jalani. Leres. Pun saguh kok mboten mboten beda Pak Sukmo Raharjo anggenipun ngluari nadar menika. Inggih. Lha terus menawi Arjo Winangun ngoten. Arjo Wilangun. Nun. Arjo Wilangun. Kok jenenge angel men to iki? Arjo Wilangun. Inggih. Wah, lali ngonceki kleru ya aku mau. Inggih. Nggih, mbok menawi Arjo niku selamat, Wi niku luweh. Arjo niku selamat, Wi niku luweh, Langun niku kalian tahun lalu. Mugi-mugi mriki luweh Raharjo tinimbang tahun-tahun sing wis kepungkur. Allahumma amin. Niku nggih kira-kira. Kok kira-kira ya. Tapi tekno langune niku nggih mboten ngerti tegese apa. Ayo sampean golek ning bau sastra diwaca sing. Gini nderek dedungo wonten tembung monco anyebataken ora etlabura kita bekerja sambil berdoa. Leres. Mugi-mugi putranipun Pak Haji Sukmo Raharjo binjang dados laring soleh. Soleh. Taruna ngungkulana bapa. Menika kedah. Nggih. Sampun ngantos upami nganu nggih sami minimal sami kalian Kang Rama. Minimal sami Kang. Mila dipun nameaken anak, Pak. Apakah artinya anak? Anak niku ANAK. An kok anugrah saking ingkang anyipta jagrat. Mboten sing anu gawe jagat. Gusti niku mboten damel nyipta kun fayakun dados. Sing bener niku. Nggih, dados anyipta jagat. Nggih, leres. An nantinya bisa meneruskan trah keluarga. Dados mboten cutel. Nggih. Penerusnya ada. Niku N. A. Nggih, A lagi. Agama maupun ilmu pendidikan harus kita tanamkan mulai dari kecil. Leres sedini mungkin. Nggih. K. Kelak biar menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, agama maupun orang tua. Waduh, jan bareng meletik mripate anu pikirane jan.